Yahya pasalaanan. Mangkai jo, malemi puang isa lian sambalina tasik Galilea, todi sangato tasik Tiberias. Gajah buda taum piundii, sang anak kita mo to tanda mijangaran, napa den kempa malagai hi tomasaki. Ana endek de buntu-buntu puang isa, na cuma doko jao sola anak gurunna. Iya jo waktu madoi mo na dete eto pangramian na to Yahudi disanga pangramian Paska. Deng kita mengguririk mi puang isa, nasias asabang mi to tau ratu lako iya, mangkada mi lako Filipus na kuah. Umbo mo ladiniin nalli kande, na waading kumandengasan te etau. Situngan na isa no puang isa, to apala na pugaw, apa nanggaira mangkada susi jo, nasaba madongin nuji kamataparan na Filipus. Nibali Filipus na kuah. Namoy 200 dinar, jelian roti tetau pada budana, teda panalaganna, moy na ditawai si siang tipekra. Den mesa anak gurun na puang isa di sang Andreas, sile tona Simon Petrus, mangkada anak kua. Inde to pemuane, mbawa 5 roti na 2 bale, apala siagirakan akan de tetau pada budana. Na kua puang isa. Suai itu umat itau na cuma dokko. Jadi cuma dokko mi jo to buda mpen nampa riu sanga buda riu jio. Agi-agi den limang sabu tau kemuane manda dibilang. Na alai puang isa jo roti namang kuru sumanga lako puang ala ta'ala. Mangkai jo na tawa-tawan mi to buda jo roti namanen tawa-tawan toi jo bale na kumande to tau sabarahna. Ia to nabaramu to tau na kuwa mo puang isa lako anak guruna. Rempun ni totorona, danggi ina sajang. Na pasi rempun ni, na den 12 baku. Pono totorona jo 5 roti na kande to buda. Ia to na kita mi to buda jo tanda mi jangaran na paden puang isa. Na kuamo. Ia to ngamote to nabi na po puang ala ta'ala to na anu la ratu tamalino. Na isen puang isa kumua la ratu jo to buda. Lamparuki menjadi rajana. Ya mojo na male mesarak de buntu. Ya ton na labongi mo, male mi doran dan tasik to anak gurun na puang isa. Malilin mi, na teda una pa na ratu to puang isa la kotonani anak gurun na. Ia mojo, na endek de lopi to anak gurun na, na lamban menguju lian kota Kapernaum. Mangpamula mi to bombang, sanga mangili mi to angin bara. Agi mo 5 iarika anan kilo nani mang lopi, mane ring kita itu puang isa, lumingka jawai pendete itu lopina, ana sila jatan to anak guruna. Apa nak kuah puang isang kuan ni? Danggi mi malaja, aku te. Iya to nasading mi anak guruna to gamarana, masanang mi intarime ina pendek kide lopi, nata aparatu mo lakoran dan tasik to na pangujui. Masawanna jo to, nese mi to buda to torro pasambalina tasik kumua, mesa ratolopi jio, namale mi napake anagurun na puang isa, apateda namale puang isa. Apaya jo watu, den mi batu pira-pira lopi ratu jo mi kota Tiberias, nakenden si kandopi to nani mangkang kurusumanga, roti puang isa nakande to buda. Ia to nakita mi to buda kumua teda mu puang isa jio, namu itu ada anak guruna, endek toda mi de jo lopi, nama alela kokota Kapernaum, nanga puang isa. Ia to na ampa mi to buda, to puang isa jo sambali na tasik, mekutana mi lako na kua. Guru, piran rata-ratu inde. Mebali mi puang isa na kua. Lami ingaran te kadangku ukumua, yara mi angah na, sanga barah mo kamu, mangkang kande roti, tangia na sabak mi isen ni apa batuanan na jo tanda mejangaran kupugauk. Danggi memang zaman nangah hito kande la capu batu buruk. Apa yara mi angah to kande teeda na la buruk? To lambeng kamu katuan melo teeda capaana. Ya jo kande, ya mo to laku ben kamu aku anak mentolino. Sanga mangka na pangpesenan ambeku upuang Allah Ta'ala kumua na tarimana. Mekutanau mi lako puang isa na kuah. Apara nakadongi puang Allah Ta'ala laki pugau? Mebali puang isa nakua. Ia mo te'e to nakadongi puang Allah Ta'ala jomai kalemi, Lama tappa kamu lako kaleku kumua, aku umoto nasua puang Allah Ta'ala. Mekutana pole omi lako puang Isa anakua. Ya Yesus itu, tanda apa rata pugau kikitai? Angkiwa ading katapaiki, apa rata pugau? Ya toto jolota, manggang kande-kande di sanga manna jo padang palawangan. Susi tu yukilan surah Allah Ta'ala kumua. Deben ni kande jo may suruga na kande. Nakua puang isang kwani. Lami ingaran te kadangku kumua. Tangia Nabi Musa ton anu tombeng kamu kande jo may suruga. Apa ambeku ia tombeng kamu kande tongan jo may suruga. Na iya to kande na pangaben puang Allah Ta'ala. Aku matomelau jo may suruga. Nampangaben katuan melo te eda cappaan na lakotolino. Naku omo tu lakotong kwani. Oh puang, taben punalakan jo kande. Naku omo puang Isa. Aku mo kande tombeng katuan tolino. Ya toto ratu lako aku, te eda taruh mon nala tangabara. Ya toto matappa lako aku, te eda taruh to omo nala mawakke. Apa mangka mo kamu kukuan, moi mikita mo, te eda mi matappa. Sininna toto napangaben ambe lako aku, yamo la ratu lako kaleku. Namo inda ke ratu mi, te eda kutang lantarimai. Sanga melauna ajau mai suruga, tangia kumua pak kelorangku lako pugau. Apa pak keloranna ambe eku uto suana, yamo te e pak keloranna to ambe, to kumua sininna to tau nabenmo. Moi mesa te eda nalama solang, apa lako patua pole eke kiam amilino. Napak keloranna to'o, toku mua yato ton nissen miku mua, aku mo anak Allah Ta'ala, nakatappaina, lantarima katuan melo te eda cappaana, nalaku patua pole eke kiam amilino. Si pang nukunukuan ni toto Yahudi lako puang Isa, sangaya to nakua. Aku mo kande to mangka melau jau mai suruga. Pada nakua mo. Ah, iya mo puang Isa to anakana Yusuf, kisen to tomatuan na. Matumba na wading kumua, melau na jamai suruga. Nakua puang isang kuan ni. Danggi misi panganuku-nukuan. Moe mesa tau teedang kule ratu lako aku, ke teeda na ambeku to suanam pu pembalik kita penawanna. Na iya toto ratu lako aku, laku pato pole ke kiam amilino. Den diuki lan surana nabi kumua, lana pagurui puang Allah Ta'ala sininna jo'o tau. Ya mo jo'o, ia to tempe saadingi ambe la ratu lako aku. Ia jo'o tangia batuananna kumua, den mo tau mangkang kita ambe eku. Saliwanna mane aku mandara, topole jio mai puang Allah Ta'ala. Lami ingaran te'e kadangku kumua, ia to to matappa nampui mo katuan melo te'e da cappaana. Aku mo kande tempatua tau. Mangka mo toto joloming kande, kande disanga manna ton na anu jo padang palawangan na mateunai. Apa teeda na susi jo'o to kande melau jo mai suruga. Ia to tong kande jo kande, teeda mon nalamate. Aku mo kande to melau jo mai suruga, kande to naputua tau. Ia to tong kande te'e kande, la tuo tarruhi. Ia to kande laku bentau lan lino naputuoi, ia mo te'e batang kaleku. Ia to nasaading ito Yahudi jo kadanna, na pada ia si teka na kua. Umbo na kua te tau, wani nombengki batang kale na takande. Ya mojo na kua puang isang kwani. Lami katapai kumua, ya ke te edami kande to batang kaleku, na te edami iso ito raraku, aku anak mentolino, te edami ampui katuan tongan. Ya to tong kande batang kaleku, sola ton niso raraku, ya mo ton nampui katuan melo te eda cappaana, nalaku patua pole ke kiamak milino. Nasaba ia to batang kaleku, ia mo kande tongan. Na ia to raraku, ia mo apa di isok tongan. Na ia to tong kande batang kaleku, nan niso raraku, daatan ni memesak sola aku, na aku to da memesak sola ia. Ia to ambeeku to suana, ia mo naputuo tau. Susi aku tuo jomai kalena, susi to ami to tong kande batang kaleku, la tuo joi mai kaleku, mangka mo na kande to jolomi to kande di sanga manna. Namatiunai. Apa ya to tong kande ite e kande ku benni? Te e damon nalamate, apala tuo taruh mo? Sanga aku mo te e to kande melau jau mai suruga. Yang asan mo te na pau puang Isa, tona mengajahi lan bola pasambajangan jo kota Kapernaum. Ia tona mangka mo toto buda sadingi jo kadanna puang Isa. Buda ito tonturu ikumua. Ha, gajah susah te pengajah. Na indara ya lantarimai. Naisen puang Isa kumua. Sipang nuku-nukuan ni tu lako tau nakuan ni. Misa dingan raka te kadangku. Na umbo masusi jajin na kemikita na aku anak Mentolino endek pole dengenan joloku roh Allah Ta'ala to naputua tau te dalalo pakulena Totolino ya te kada kupawan kamu yamo kadana roh Allah Ta'ala tompangaben katuan apa denuna pa kamu to te dapat mimatappa mesenjolo mo puang Isa kumua indara tola ciang katapai sola indara tolampang pejokuan ni. Nakua puang Isa. Ya mau jo'o mangka mau kamu kukuan. Mui mesa tau te'edan nakulai ratu laku aku. Ke te'edan napu elohi ambeku. Mamula jo watu. Udah tau mboko ipolei. Natia monturui. Mekutanami puang Isa. Lako to sanga pulau dua anak kuruna nakua. Lama letoda mora kamu kasalaina. Mebalimi Simon Petrus nakua. Oh puang. Indau para laki ni male, nakita mandar atau umpau kadang pangben katuan melo te eda cappa'na. Matappa amokan nakisen mokumua, kita matopesua matantunna puang Allah Ta'ala. Mebali mi puang Isa nakua. Aku ratom pilai kamu te tau sanga pulo dua. Apa den mesa atau natamai setang lantang ngatangami? Iya atau nasanga puang Isa, ya mojo Yudas, anak kana Simon Iskariot. Sangamui na ya jo Yudas, salamesana, jio mai to sang pulo dua anak guruna, apa ya mo lampang pejokkan ni?